dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Bukit. Naskah karya Husar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-12 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yui sebagai Cempaka, Asti Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Idris Apani sebagai Kaliman, Naryo sebagai Balandong Jago, Dini Novitri sebagai Nyiranggis, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang berada di bawah pengaruh kekuatan halus tidak berhasil disadarkan oleh Raden Sakapalwaguna. Dan kemudian Raden Sakapalwaguna mencoba untuk melaksanakan petunjuk Mamang Kuraya, menyalurkan tenaga saktinya ke pembuluh-pembuluh darah di sekitar tengkuk dan kepala Anting Wulan. Sementara Raden Sakapalwaguna berusaha untuk menyadarkan kekasihnya, Mamang Kuraya mencoba menyelidiki sebab-musabab kembalinya kesadaran Cempaka dari Raden Purbaya. Jawablah dengan jujur, Purbaya. Apa yang menyebabkan kembalinya kesadaran Cempaka? Jawabanmu sangat kubutuhkan untuk mengembalikan kesadaran Anting Wulan. Saya... Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, ha? Saya tidak tahu, Kek. Apakah yang saya lakukan itu yang menyembuhkan Kak Cempaka? Apa itu yang kau lakukan? Tidak mungkin, Kek. Apa sebenarnya yang telah terjadi, adik Purbaya? Mengapa kau ragu untuk mengatakannya? Katakanlah. Memang saya melakukan sesuatu. Tapi saya kira bukan itulah yang menyebabkan kembalinya kesadaran Kak Cempaka. Apa itu? Apa kau memeluk Cempaka? Iya. Bagaimana kakek bisa tahu? Apakah kakek melihatnya? Tidak, aku hanya menduganya. Kayaknya benar dugaanku. Ya, benar dugaanku. Apa maksud kakek? Benar dugaan kakek? Iya, kekuatan halus yang tersembunyi dalam tubuh kalian yang menyebabkannya. Kekuatan itu? Ya. Kekuatan itu lagi. Tapi saya tidak pernah tahu. Dan lagi, apakah hubungannya dengan pelukan yang saya lakukan dalam keadaan cemas, dalam keadaan gelisah, karena mengkhawatirkan nasib Kak Cempaka? Aku telah menyaksikan beberapa kali, Purbaya. Ya, beberapa kali aku telah menyaksikan perubahan sikap dan munculnya kekuatan itu, hadirnya kekuatan itu. Hubungannya dengan perbuatan adik Purbaya apa, Kek?

Sampai jumpa.